di ngono aparat. Ojo sapenakmu, ojo sapenak utemu, ojo gawe onar, opo mamen yang dangdutan. Kuwi ngetok-ngetok nenek kelakuan mong deso. Pencuri, pencuri, pencuri.